Okay. Ada yang tahu lagu ini? Orang? Ya Allah, om senang ngerti. Iya, dikasih tahu dulu biar tahu. Terima kasih.